Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Munajjar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, masih di bab yang ke-8 di kitab Mutaharah. Ini bab tentang al-ghusl. Ya, tentang permasalahan mandi. Wa hukmul junub dan hukum orang junub. Disebutkan pada pertemuan yang lewat tentang tata cara mandi. Ya, panjang lebar sudah disebutkan dari hadis yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahutaala, yang dibawa oleh Imam Al-Hafidz Munajjar Al-Asqalani rahimahutaala. Ya, boleh kita untuk kemudian ketika mandi yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendahulukan ya mencuci kaki. Ya, ini berwudu sampai selesai kemudian mencuci kaki. Boleh ya. Kemudian mengakhirkan mencuci kaki. Jadi berwudu sempurna kecuali kaki. Kemudian kaki yang terakhir. Demikian juga untuk kemudian mencuci kemaluan dan memukulkan tangan kirinya itu ke tembok ataupun ke tanah. Ya, sebagaimana hadis yang telah lewat. Dan ada juga di situ ghusl mujzi, ya mandi yang mencukupi walaupun mungkin tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang penting mengenakan air itu ke semua anggota badan kita, maka itu mencukupi. Demikian juga ya tentang perempuan ketika dia ya mandi haid. Demikian juga dari junub untuk kemudian mengenakan air itu ke basyarah, semua kulit di kulit kepala dia itu. Ya, demikian. Dan masih ada lanjutan permasalahan ini. Berikutnya ini hadis nomor 13. Dan ini hadis yang ke-111 di buku ini. Wan Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang disebutkan di situ ada Jasarah bintu Dajajah majhulah, ya, majhul. Tidak diketahui keadaannya. Dan kebanyakan kalau orang itu dari perempuan, sebab dhaifnya itu karena tidak diketahui keadaannya. Jarang dia itu karena hafalannya dhaif, hafalannya lemah, enggak. Biasanya itu sisi lemahnya karena tidak dikenal rawi perempuan tersebut. Sehingga di sini dhaif. Imam Bukhari sendiri mengatakan indah ajaib, di sini dia itu ada sesuatu yang aneh-aneh. Ya, meriwayatkan hadis-hadis yang aneh-aneh. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di sini dhaif. Innila uhillu al-masjida li haidin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid. Berarti maknanya perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid. Wala junub, demikian juga seorang yang junub, baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis ini dohnya. Rawi Abu Dawud meriwayatkan Imam Abu Dawud wa sahu Ibnu Husaimah, maksudnya Ibnu Husaimah. Ya, sehingga dibahas di sini tentang perempuan haid duduk di masjid tinggal, demikian juga orang-orang yang junub laki ataupun perempuan di masjid ataupun lewat saja umpamanya bagaimana. Ya, di situ ada juga ayat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 43, ya. Wala junuban illa abiri sabil. Ya, tidak juga orang junub kecuali dia melewat lewat saja. Jadi persisnya tentang permasalahan ini, ya. Sebagai berpendapat yahrum, ini yani haram duduk, demikian juga tinggal atau berbolak-balik di masjid dari orang-orang ini tadi. Zain mengatakan adalah boleh. Walau alam, ya di sini tadi dhaif. Kesemua adalah boleh. Apa dalil yang paling kuat? Ya, dalil paling kuat yaitu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan hadis yang terkenal, innal muslim la yajus, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mutawatir alaih. Sesungguhnya muslim tidaklah najis. Ketika waktu itu Abu Hurairah ya dalam keadaan junub, kemudian bertemu dengan Nabi, langsung beliau pergi. Kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa engkau melakukan demikian? Kemudian disebutkan, sesungguhnya aku junub. Kemudian Nabi mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, innal muslim la yajus, sesungguhnya muslim bukan najis. Walaupun dia junub, ya boleh bersalaman. Ya, demikian. Ini menunjukkan bahwa muslim tidak najis, walaupun dia junub ataupun haid. Jadi boleh untuk kemudian tinggal di masjid, bahkan tidur di masjid, ulalah demikian. Demikian juga disebutkan, ini dalil yang kuat juga, masabata min naumi ashabi sufah bil masjid, telah tetap bahwa ashabu sufah, sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, yang hijrah ke Madinah dari Mekah. Mereka tinggal di masjid, ya di ini kalau sekarang halaman masjidnya itu masuk masjid masih. Ya mereka tinggal di situ, tidur di situ. Namanya orang yang normal ya dalam keadaan junub, mereka tetap di masjid. Demikian juga perempuan, ya perempuan hitam yang tinggal di masjid kemudian meninggal, Nabi tidak tahu, ya dikuburkan di malam hari. Ya, namanya seorang yang normal ya, dia haid, junub dan sebagainya. Ini dalil yang sangat kuat sekali. Kesimpulannya, ya untuk kemudian boleh orang yang haid ataupun junub untuk di masjid, walaupun itu saja menjaga adab dan sebagainya. Ya demikian pula anak. Demikian juga telah lewat juga permasalahan baca Al-Quran. Ya boleh untuk membaca Al-Quran orang-orang yang demikian dari keadaan. Berikutnya hadis nomor 117. Ya, ya juga di sini. Ya hadis yang ke-14 di bab ini. Dan dia itu adalah hadis yang ke-112. Wanha masih dari Aisyah radhiallahu anha. Hadis mutawun alih, hadis bukan muslim. Hadis nomor 112. Kalau telah mengatakan kuntu aktasilu ana wa Rasulullah, ya dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan dulu aku mandi, aku dan Rasulullah SAW, ini suaminya, min ina'in wahid, dari tempat yang satu, dari ember yang satu. Takhtaliku aidina fihi min al-janabah, ya saling berselisih tangan-tangan kami, ini saling bertemu. Ini namanya mandi di satu yang tempat, satu tempat yang ya di satu tempat. Berselisih tangan-tangan kami di dalamnya, di dalam ember tersebut min al-janabah, karena mandi junub. Ya demikian. Disebutkan oleh Imam Sunan di sini, ya. Min ina'in wahid takhtalifu aidina fihi, yakni fil ikhtirafi minhu. Untuk mengambil air itu sama-sama, ya sehingga bersentuhan tangan satu dengan yang lain. Minal janabah, ini bayan sebagai penjelasan, ya demikian. Hadis mutawun alaih. Kemudian disebutkan, ya. Wazada Ibnu Hibban rahimahullah, beliau menyebutkan, menambahkan, watataki aidina, dan bertemu tangan-tangan kami. Ini juga sanad sahih. Tapi sebagian menyebutkan, ya, bahwa itu isyarat bahwa kalimat tataki ini sebagai apa? Sebagai mudraj, untuk menjelaskan saja. Jadi Aisyah ingin, ya, jadi rawi sebagai rawi untuk menjelaskan bahwa saling berselisih tangan-tangan kami, yakni bertemu tangan-tangan kami, karena sama-sama mandi di ember yang satu. Sehingga kalimat tambahan dari Imam Ibnu Hibban ini, watataki aidina, itu adalah penjelasan saja. Ya bukan ucapan dari Aisyah radhiallahu anha. Namanya mudraj, ya, dimasukkan ya lafaz dari rawi ke dalam bunyi hadis tersebut. Maka di sini jelas diambil pelajaran, yakni tatahur rajul ma imraatihi min ina'in wahid, bersucinya atau mandinya seorang laki-laki dengan istrinya di satu ember, itu adalah boleh. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala, ijma' muslimin, ijma'nya kaum muslimin, boleh. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-15. Hadis yang terakhir di bab ini. Dan sudah kita rinci tentang apa-apa yang itu wajib dari mandi-mandi, demikian juga yang itu sunnah. Dan ini hadis yang ke-13. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini doi, ya. Di situ ada rawi namanya Al Haris bin Waji, doi pun lemah. Ya demikian. Kalau beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, kalau beliau mengatakan kalau Rasulullah berkata Rasulullah SAW, inna tahta kulli sya'ratin janabah, sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada junubnya, ada janabahnya. Ya, walaupun ada di sini tadi sebutkan adalah dhaif. Faghsilu sya'ra, maka cucilah rambut. Wa anqul basharah, dan bersihkanlah kulit. Jadi sebutkan ini nadzafu. Yani bersihkanlah, tanzif. Cucilah rambut dan bersihkanlah kulit. Rawi Abu Dawud meriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah. Wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa Dha'afahu dan Imam Tirmidzi sendiri mundhaifkan. Kemudian ada tambahan di sini wali Ahmad an Aisyah. Imam Ahmad ya beliau menyebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha nahwahu, yakni semisalnya. Sebutkan ini juga dhaif hadisnya. Itu ada Syarik bin Abi Namir Al-Qadi adalah dhaif dia. Suhifid, yakni hafalannya adalah lemah. Ya, demikian juga meriwayatkan dari Husayb bin Abdurrahman, dia lemah juga. Ya, cukup bagi sini dhaif. Tidak bisa menguatkan yang tadi. Wa bihi rawin majhul, dan di dalamnya ada rawi yang majhul, tidak diketahui. Ya, disebutkan Ibnu Hajar demikian, di situ dia mengatakan di situ ada rawi yang majhul. Ya, disebutkan bahwa Husayb bin Abdurrahman ini meriwayatkan dari rajulin mubham, seorang yang tidak diketahui. Sehingga di sini adalah hadis yang dhaif. Dia ambil pelajaran dari hadis yang dhaif ini, ya, sengaja beliau menyebutkan hadis ini dhaif. Ya, walaupun dhaif disebutkan di sini, ada permasalahan apakah wajib, ini permasalahan yang penting. Apakah wajib untuk kemudian seorang ya seorang perempuan mencuci semua rambutnya? Adapun kalau kulit yang di bawah rambut itu rambut kepala maka wajib untuk terkena air. Sudah selesai permasalahan ini. Ya. Tapi sekarang permasalahannya apakah dia ini wajib untuk kemudian mencuci rambutnya apalagi rambutnya panjang? Terjadi perselisihan yang kuat di antara para ulama. Imam Syafi'i wajib mencuci semua rambutnya itu. Mastar salamin. Ya demikian. Tapi ulama alam ya tidak wajib, ada wujub. Tidak wajib. Walaupun kalau ingin berhati-hati mencuci semuanya. Dalilnya apa yang adapun yang mengatakan itu wajib hadis yang disebutkan ini walaupun dia dhaif mereka mengambil dalil padanya. Yang mengatakan itu tidak wajib ya yaitu hadis yang telah lewat. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, semua lima Muslim. Ya, Nabi mengatakan yakfiki an tahsi ala ra'siki salas hasayat, cukup bagi engkau untuk menuangkan atas kepalamu 3 kali tuangan. Ya demikian. Ini menunjukkan apa? Padahal dia sudah menyebutkan Ummu Salamah bahwa rambutnya itu adalah sangat lebat, panjang. Kan demikian. Yang namanya, karena waktu itu dia bertanya pada Nabi, apakah harus aku melepas ikatanku? Ya, kuciran atau ikatan itu yang ada di rambut itu. Apakah aku harus melepas? Dia mengatakan, lah tidak. Yang namanya rambut itu dia diikat, ya kan? La yabul asyir al-masjud. Ini tidak mungkin rambut yang itu diikat itu kemudian air dari air digunakan untuk mandi itu masuk di dalam sela-selanya. Ya demikian. Ini dalilnya kuat. Ya. Secara umum kan itu. Kalau wajib untuk kemudian dibasahi, Nabi akan lawa jaba naqduhu. Ini saya wajib untuk melepaskan ikatan tersebut. Ya ini. Jadi dari demikian sebagian ulama dan insya Allah itu adalah yang rajih yang tidak mewajibkan untuk kemudian semua rambutnya terkena air mandi ketika dia mandi. Ya demikian juga ulama menyebutkan bahwa perempuan kalau harus seperti itu apalagi rambutnya adalah panjang, ya dan dia sering mandi junub kan menjadi berat bagi dia seperti itu. Ya walaupun memang lebih afdolnya sebagian ulama menyebutkan untuk membasahi semua rambutnya. Tapi hadis Ummu Salamah tadi jelas Nabi tidak mengatakan iya. Ya Nabi mengatakan apa? Jadi tidak perlu untuk melepaskan ikatan tersebut. Ya demikian. Karena memang itu adalah suatu masyaqqah, suatu yang berat. Kalau kemudian harus membasahi semua dari rambutnya. Tapi kalau mampu lebih afdal keluar dari permasalahan ini. Dari khilaf seperti ini. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan dari perkara-perkara yang wajib yaitu mandi haid, demikian juga nifas bagi perempuan. Ijma'ul ulama ala wujubil ghusl bisabil haid, sebagai Imam Nawawi wajib ya untuk mandi karena sebab haid ataupun nifas, ya dan itu ijma' para ulama. Demikian juga Ibnu Mundzir menyebutkan, demikian juga yang lainnya. Ya itu. Kemudian disebutkan bagaimana kalau nifas, yakni perempuan yang dia itu melahirkan karena operasi, operasi cesar umpamanya. Ya. Ini uriyat wiladah minad dam. Dia melahirkan tidak keluar darah sama sekali karena operasi. Tidak keluar darah dia. Fal 'alaiha ghusl, apakah dia wajib mandi nifas? Tidak, dia tidak keluar darah. Ya, katanya orang yang itu dioperasi perutnya itu kan lebih ringan katanya itu. Ya, jadi dia dengan dibelah itu keluar bayinya. Dan seperti ini tidak keluar darah haid sama sekali. Ya, tidak perlu mandi karena dia tidak keluar darah nifas, tidak ada nifas. Jadi langsung sholat, tidak perlu mandi, langsung sholat. Kecuali kalau dia keluar darah dari darah nifas, maka wajib dia untuk mandi nifas. Ya, demikian. Kemudian juga bagaimana perempuan haid juga junub. Haid itu kan 7 hari 6 hari. Kemudian dia junub juga. Apakah dia wajib mandi junub? Kesimpulannya tidak. Ya nalghusl la yufid syai'an minal ahkam. Karena mandinya dia karena junub itu setiap hari dia junub namanya. Tidak ada manfaatnya karena dia haid kan demikian. Ini demikian disebutkan. Orang buta, orang apa? Majnun, gila atau orang yang pingsan, apakah dia wajib mandi ketika dia itu bangun ya sadar? Tidak, karena dia tidak terbebani syariat. Kemudian juga seorang yang junub apabila ingin makan, apakah disunahkan dia berwudu? Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini penting bisa ditulis hadis Bukhari Imam Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana junuban, kalau beliau junub, fa arada ya'kul, dan beliau ingin untuk makan au yanam atau ingin tidur, tawaddu wudhu'ahu li shalah, beliau wudu salat. Wudu dulu baru makan, ini afdolnya. Walaupun terlewat ya orang yang junub atau mimpi basah ya boleh langsung tidur. Tapi afdolnya ingin makan wudu dulu. Demikian juga mandi id ya, tidak ada dalil yang mengatakan Nabi mewajibkan. Yang ada perbuatan Abdul bin Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau ya berangkat melakukan salat id dalam keadaan mandi. Dan itu sunnah karena bertemu dengan orang banyak lebih bagus dalam keadaan yang bagus dan demikian. Ya sami unas, berkumpul manusia badannya. Kemudian juga masuk Mekah, bukan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, ya, anaukan aliyat ke Mekah hatta yabid bi ditua. Ya, bahwa beliau tidaklah masuk Mekah kecuali tidur di biti tua. Di tua. Kemudian pagi harinya beliau mandi. Masuk Mekah di siang hari. Dan Nabi melakukannya demikian. Ini sunnah. Masuk Mekah untuk mandi dulu. Ya itu. Ya, insyaallah di sini selesai pembahasan kita tentang mandi. Kita akan masuk tayamum sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim.